terbukti dari caramu bikin diriku bibirmu seksi. Itu terbukti dari caramu menatap aku. Aku seperti ada di dalam penjara cintamu. Bibirmu seksi, itu terbukti dari caramu cium pipiku. Bibirmu seksi, itu terbukti dari caramu sebut namaku. Aku